لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari Al-Qawl Mufid ala kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun nanti kalau ada pembahasan lain terkait dengan apa yang barangkali sedang kita hadapi, bisa nanti kita bicarakan. Anak-anak jangan rame ya. Ayo. Jangan rame, jangan berisik, jangan ganggu. Kita sampai kepada pembahasan qala al-muallif rahimahullah wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi shay'a Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas qala la tubashiruhum fayattaqilu akhrajahu fi sahihain. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku radif itu adalah membonceng di depan atau di belakang maksudnya ya, radifan nabi atau berbonceng atau dibonceng ya bersama nabi di atas keledai. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa haknya Allah kepada para hamba dan apa saja hak hamba kepada Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, hak Allah atas para hamba agar mereka menyembah Allah saja, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh aku sampaikan kepada manusia? Kemudian beliau bersabda, jangan kau sampaikan pada mereka, karena mereka akan bersandar. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini ya, makna radif ya, bermakna radif ya, ya ini raqib. Raqib ma'ahu khalfahu ya, yaitu berbonceng ya, atau menunggangi bersama nabi di belakangnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa nabi kita yang mulia ya menunggangi keledai. Dan keledai di sini adalah keledai kampung, bukan keledai yang liar ya. Sebab keledai liar tidak ditunggangi. Oleh sebab itu keledai liar boleh dimakan, adapun keledai kampung tidak boleh dimakan ya, al-wahsy. Para ulama menyebutkan ini menunjukkan bahwa nabi kita yang mulia sederhana. Karena kalau kita lihat, tunggangan yang mewah di saat itu adalah unta merah. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh engkau menjadi perantara Allah memberi hidayah kepada seseorang, itu lebih baik daripada unta merah. Berarti unta merah di saat itu tunggangan yang sangat mahal. Dan Nabi pernah berkorban 100 unta. Nabi berkorban 100 unta. Ya, dan beliau karena ada perintah fakulu minha wa'atimu al-ba'is al-faqir, makanlah dari daging unta terjadi korban tersebut dan berikan kepada fakir miskin. Nah, di sini beliau dari 100 tersebut masing-masing unta diambil ya satu kerat dikumpulkan dalam satu tempat, dimasak lalu airnya diminum ya, demi menjalankan perintah fakulu minha, makanlah dari daging korban tersebut. Nah, di sini beliau menanggi himar, yaitu al-himar al-ahli, bukan al-himar al-wahsyi, yaitu keledai kampung, bukan keledai liar. Keledai kampung tidak boleh dimakan ya, para ulama memasukkannya ke dalam yaitu jalalat, lalat, yaitu daging jalalat, karena biasa makan kotoran ya, sehingga kalau tidak boleh dimakan. Adapun keledai liar ya, maka boleh dimakan. Selanjutnya Nabi bersabda kepadaku, kata beliau, wahai Mu'ad, atadri, yaitu atadri di sini ata'lamu, apakah engkau tahu ya apa yang menjadi haknya Allah kepada para hamba dan apa yang menjadi haknya para hamba kepada Allah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya pembelajaran dengan cara bertanya. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran ya, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu ya apa yang menjadi hak Allah kepada hambanya, dipanggil dengan ya Mu'ad, meskipun kalau orang itu punya hubungan dekat ya, kata-kata wahai itu tidak disebut, ya itu tidak disebut. Misalkan manggil saya ya, dosen-dosen saya yang merasa dekat kepada saya tanpa menggunakan harfun nida mahfud, gitu aja. Apa iya, kalau iya itu pasti berarti masih ada ya jarak. Tapi di sini menunjukkan ya, ya Mu'ad, harfun nida, panggilan kepada Mu'ad. Ya. Padahal Mu'ad berada di belakangnya. Ya. Untuk apa? Ya untuk memanggil, untuk perhatian. Karena ia akan disampaikan perkara yang penting. Namun beliau menyampaikan dengan cara bertanya. Ya, karena dengan cara bertanya itu lebih ablal, lebih jelas. Apakah engkau tahu apa yang menjadi hak Allah atas mereka? Apa yang menjadi kewajiban Allah? Ya. Atas mereka. Kata Syekh Saimin ya, wa alqahu ala Mu'ad bi sighati sual. Nabi menyampaikan penjelasan kepada Mu'ad dengan cara bertanya. Tujuannya apa? Liyakuna ashadda huduran liqalbihi hatta yafhama ma yaquluhu sallallahu alaihi wasallam. Agar hatinya lebih hadir ya, sehingga paham apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini apa yang disampaikan Nabi dengan satu pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut merupakan penjelasan ya, dengan cara bertanya. Itu apa? Apa yang wajib apa yang wajib dilakukan oleh para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula setelah itu jawabannya, alias balasannya, wa mahaqqul ibad 'ala Allah, ya. Lantas apa yang wajib Allah perlakukan kepada hamba setelah hamba tersebut melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari apa yang wajib Allah lakukan kepada hamba atau hak hamba kepada Allah di sini, sebenarnya hamba tidak memiliki hak untuk memberikan kewajiban kepada Allah Ta'ala, ya. Karena kitalah yang melakukan kewajiban. Tapi ini ya dalam rangka sebagai balasan. Kalau kita melakukan kewajiban kepada Allah Ta'ala, maka akan diberikan balasannya, al-jaza min jinsil amal. Kemudian Nabi Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah yang lebih tahu. Di sini Allah sebagai mubtada dan Rasul sebagai ataf, lebih tahu. A'lam sebagai khabarnya. Bukan berarti di sini menyekutukan Allah dan Rasulnya, ya. Tapi ini mimbab adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Mu'ad bisa menjawab karena Mu'ad adalah orang yang faqih. Tapi ini mimbab al-adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian setelah itu baru Nabi menyampaikan, ya, penjelasan bahwa haknya Allah kepada hamba adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. An ya'buduhu, agar mereka menyembah Allah saja. Sudah kita bahas definisi menyembah, yaitu al-ibadah, baik secara lughah maupun istilah. Secara lughah disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Tolong untuk mengingat siapa yang mau menjawab apa definisi al-ibadah sebagaimana yang disebut oleh Al-Qurtubi. Anda masih ingat? Apa arti ibadah? Ya? Merendahkan diri dan menghinakan diri. Al-khudu' wa tadallul. Ya. Al-khudu' wa tadallul. Ya. Ya. Merendahkan diri. Kemudian sudah jelasan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa yang ingat? Apa makna ibadah? Sebagaimana penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Iya, lanjut. Iya. Ada yang lain? Iya, silakan. Iya. Lahir dari batin, dari ucapan dan perbuatan. Ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Satu nama yang mencakup, ya, yaitu apa? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. segala sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan. Ya, ada perbuatan hati, ada perbuatan lisan, ada perbuatan anggota badan, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, ini baru ibadah. Ya, melakukannya dengan khudu' wa tadhallul, dengan merendahkan diri. Tapi merendahkan diri itu, ya, bentuknya bisa ucapan, bisa i'tiqad, bisa ucapan, bisa perbuatan. Tapi dengan catatan dicintai dan diridhoi Allah, Allah Ta'ala. Bagaimana kita tahu bahwa itu dicintai? Ya, fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepadaku, maka ikuti aku, tiba kepadaku, maka Allah akan cinta dan akan mengampuni dosa kalian. Karena ada orang yang mengatakan cinta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, tapi bukan dengan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Cinta dan ridhonya Allah terdapat dalam Al-Quran dan terdapat dalam As-Sunnah. Ya, itu ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, ya, di sini ditekankan agar menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, jadi selalu isbat dan nafi, an-nafi wal isbat, menyembah Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Syai'an di sini dalam bahasa Arab an-nakira fi siyakin nafi, ya, sehingga menunjukkan umum baik Rasul maupun malaikat maupun wali dan seterusnya. Karena ada orang-orang yang menyembah selain Allah dan mengatakan untuk mendapatkan syafaatnya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wala yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Ya, dalam surat Yunus ayat 18 Allah berfirman, mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak madarat, dan mereka mengatakan bahwa mereka adalah haula syufa'auna indallah. Ya, yaitu penolong-penolong kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini diingkari oleh Allah, ya. Pertama, ketika menjadikan sesuatu sebagai wasilah, di mana Allah tidak menjadikan sebagai wasilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka telah menyembahnya, wa ya'buduna min dunillah, selain Allah. Siapa yang disembah tadi punya sifat la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang yaitu segala sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madharat. Nah, jadi Allah Ta'ala, ya, mengakui bahwa mereka telah melakukan bentuk ibadah kepada siapa? Kepada selain Allah. Dan Allah berikan sifat kepada yang ibadah tadi, apa? Tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan madharat. Lalu mereka menjawab, wa yaqulun haula syufa'auna indallah. Ya, Allah mengakui bahwa mereka mengatakan mereka itulah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di hadapan Allah. Qul atunabbi'una Allah. Apa ayatnya? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa ma fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apakah kalian mau memberi tahu sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Maksudnya Allah, ya, dari apa yang mereka sekutukan. Nah, berarti di sini, ya, dalam ayat ini Allah mengakui, menetapkan bahwa mereka melakukan bentuk ibadah kepada siapa? Kepada yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Lalu diakui oleh Allah Ta'ala bahwa mereka mengatakan sebagai pemberi syafaat. Ya, di akhir ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah maha suci dari apa yang mereka sekutukan, ya. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga Allah berfirman, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, pelindung, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, ya, tapi agar mendekatkan kami kepada Allah. Itu semua adalah merupakan jawaban orang-orang musyrik Quraisy ketika menjadikan tawassul, ya, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang sudah diwujudkan dengan bentuk patung. Makanya Nabi Ibrahim doanya apa? Wajalubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah patung. Sementara doa Nabi adalah Allahumma la taja'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku wasan, berhala yang disembah. Jadi wasan lebih umum daripada sonam. Wasan bisa kuburan, bisa patung, bisa apa saja yang dianggap bisa memberikan manfaat dan bisa menolak bala. Ya. Nah, ini haknya Allah agar disembah dan jangan disekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, bagi orang yang melakukan ini, maka dilanjutkan oleh beliau, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak mengazab orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Dan hak tersebut yang dimiliki hamba merupakan apa? Merupakan fadl, keutamaan yang diberikan Allah, ya, kepada para hamba. Karena tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menekan dan memaksa Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi itu merupakan karunia Allah Rabbul Alamin. Begitu pula orang yang tidak menyekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan, dan masing-masing nabi menyegerakan doanya di dunia. Sementara aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku kelak pada hari kiamat, dan syafaat tersebut akan diraih bagi mereka yang mati tidak menyekutukan Allah. Ini ikhwan, ya. Kalau dapat syafaat, meskipun dia punya dosa banyak, belum mohon ampun, bisa masuk surga dengan syafaat Nabi. Syafaati li ahli kabair min ummati yawmal qiyamah. Syafaat itu akan diberikan kepada mereka pelaku dosa besar. Ya, pelaku dosa besar kelak pada hari kiamat. Ini ikhwan, ya. Nah, oleh karena itu kita sudah tahu bahwa penghambaan itu ada tiga macam: ubudiyah, ammah, ubudiyah khassah, ubudiyah khassatil khassah. Ubudiyah ammah, ya, semua nanti makhluk jadi hamba. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidaklah yang ada di langit dan di bumi kecuali nanti menghadap Allah sebagai hamba, ya. Meskipun orang kafir sebagai hamba, tapi orang kafir, ya, tidak hanya menghamba kepada Allah tapi juga menghamba pada yang lain, syirik, ya. Adapun ubudiyah khassah, ya, kita orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana sabda Nabi, wa ibadur rahman, ya, alladzina yamshuna fil ardi hauna, orang yang berjalan di atas muka bumi, ya, dengan ketundukan hatinya, tidak sombong. Kemudian ubudiyah khassatil khassah, untuk Nabi, ya, subhanalladzi subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, ya, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga akan tertepis dengan pembagian ini orang-orang yang menuduh bahwa Nabi sebagai hamba sebagaimana hamba biasa. Tidak, hamba khusus memang, tapi hamba tetaplah hamba. Makanya beliau katakan la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn maryam ana abdullah wa rasuluhu faqulu abdullah. Jangan kalian perlakukan aku sebagaimana orang-orang Nasara memperlakukan al-masih ibn maryam. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Katakanlah hambanya, hamba Allah. Man syahida an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Ya. Man siapa bersaksi bahwa tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah selain dia, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, hamba di sini bukan hamba yang pertama, bukan yang kedua, tapi yang ketiga. Ubudiyah khasatil khasoh. Ya. Tingkat yang paling tinggi para jemaah, ya, sehingga beliau punya sifat maksum, ya, sifat-sifat yang mulia nempel kepada beliau. Ya. Namun tetap tidak boleh, ya, diberikan hak-haknya ketuhanan. Karena apa? Karena di sini Nabi juga sudah bersabda, menyampaikan kepada Mu'ad dengan cara bertanya, dan ini untuk kita semua, ma haqqullahi 'alal 'ibadi, apa haknya Allah kepada para hamba, yaitu apa? Agar menyembah, beribadah kepada Allah sebagaimana definisi tadi, ya, dan tidak menyekutukannya dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Ya. Nabi tidak bisa melepaskan hajat. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah yang melepaskan hajat. Nabi tidak bisa menurunkan air hujan. Ya. Para sahabat tidak pernah bertawassul kepada Nabi ketika Nabi sudah meninggal. Kalau masih hidup, iya. Seperti apa? Seperti Nabi ada seorang yang buta datang kepada Nabi, ya. Ya Rasulullah, udu'ullah li, doakan kepada Allah untuk aku bisa melihat. Ya. Kemudian juga orang yang datang kepada Nabi, seorang badui, Arabi, pada hari Jumat, Nabi di atas mimbar, ya Muhammad, ya, tanah sudah retak, hewan-hewan sudah banyak yang mati, tolong doakan kepada Allah Ta'ala agar turun hujan. Kemudian diikuti oleh para sahabat, diantaranya Umar bin Khattab, ketika musim kemarau panjang, ya, mengatakan kepada Allah, ya Allah, dulu kami datang kepada Nabi-Mu, dulu, tapi sekarang kami mendatangi paman Nabi-Mu yaitu Al-Abbas. Abbas, tolong beri doakan untuk kami, doa. Nah, ini. Jadi tidak datang ke kuburan Nabi. Adapun ayat yang menyebutkan dalam surat An-Nisa, ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahum ar-rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Sekiranya mereka berbuat dosa, dolim, ya, lau annahum idzalamu, ya, idzalamu ketika itu, bukan kapan saja, ketika mereka itu berbuat dolim, ketika Nabi hidup, ja'u kedatang kepadamu, ketika Nabi hidup, masih hidup, ya, bukan ketika Nabi sudah meninggal, ya. Kemudian selanjutnya para jemaah, beliau mengatakan bahwa jawaban Nabi hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, ya, dengan sesuatu apapun. Maka di sini mengandung dua perkara. Yang pertama, sabda Nabi hakul ibad, yaitu mangkana wasfuhu, mangkana, ya, wasfuhu al-mudiyah falabudda an yakuna abidan. Orang yang mensifati dirinya dengan ubudiyah, maka dia harus menjadi abid. Abid. Ya, abid adalah orang yang beribadah. Dan abid dengan alim beda. Kalau alim, insyaallah abid. Kalau abid, belum tentu alim. Apa bukti dalilnya? Surat Fatir 28. Yaitu apa? Innama yahsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Al khasyah minal ibadah. Ibadah paling penting, khasyah, takut itu. Ya. Hanya orang berilmu. Kalau abid belum tentu alim. Dan abid yang benar dibangun di atas ilmu. Karena Nabi membedakan antara alim dan abid. Kata beliau, fadlul alim alal abid kafadlul qamar ala sa'il kawakib. Keutamaan orang berilmu, al-alim, dibandingkan dengan al-abid, seorang ahli ibadah, bagaikan cahaya bulan purnama dengan cahaya bintang. Ya. Namun kalau orang memiliki sifat ubudiyah, hendaklah menjadi abid. Orang yang abid, apa konsekuensinya? Yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jemaah rahmati Allah, ya. Kemudian selanjutnya Mu'ad mengatakan, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bolehkah saya sampaikan kepada manusia? Ai askutu fala ubasyirun nas? Atau yaitu apakah saya diam, ya, tidak saya sampaikan kepada manusia? Di sini apa ini ada apa namanya kajian bahasa, ya, saya pikir tidak perlu kita sampaikan, kita lewati, ya. Maksudnya apakah boleh saya sampaikan kepada manusia, ya, atau maknanya juga askutu fala ubasyirun nas, apakah saya diam tidak saya sampaikan kepada orang, ya. Beliau katakan la tubasyiruhum, jangan sampaikan kepada mereka. La tukhbirhum, ya, jangan engkau beritahukan kepada mereka. Kenapa? Karena fayattaqilu, nanti mereka bersandar, ya, dengan hal tersebut saja tanpa melakukan hal yang lain. Namun demikian Mu'ad bin Jabal, beliau menyampaikannya, ya, pada saat-saat akhir dari kehidupannya supaya tidak kena orang yang kitmanul ilmi, yang merahasiakan ilmu, yang menyembunyikan ilmu. Karena menyembunyikan ilmu itu tidak boleh, ya, ilmu harus disampaikan ketika dia tahu, ya. Ilmu tidak boleh disembunyikan ketika dia paham, ya. Demikian para ikhwan. Kemudian terakhir dari mukaddimah kitab tauhid sebelum masuk kepada pasal, di sini ada sekian masail, ya, terdapat 24 masail. Boleh antum tulis 24 fawaid masail, ya. Yang pertama, al-hikmah fi khalqil jinni wal insi. Hikmah, ya, dalam penciptaan jin dan manusia. Hikmah dalam penciptaan jin dan manusia. Apa hikmahnya? Agar beribadah. Beribadah pada Allah Ta'ala tidak hanya makan, minum, dan menikah, ya. Tidak hanya untuk itu, ya. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, terutama dari tauhid. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ لِمَا apa وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. qala lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa berpaling dari peringatanku akan diberikan kehidupan yang sempit dan akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala lima hasyartani a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa engkau bangkit aku dalam keadaan buta. Apa kata Allah? Ya demikian ini telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi engkau tidak memperhatikan, engkau melalaikan, hari ini engkau dilupakan. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan apa maksudnya kehidupan yang sempit itu tadi, makan, minum, jima, kerja, muter di situ saja. Kehidupan yang sempit, maisyatan dongka itu. Dan kita tidak diciptakan untuk itu. Tentu beribadah kepada Allah Ta'ala sehingga semua bernilai ibadah. Kalau kita tahu ya, karena hukum gak lepas dari lima, wajib, mustahab, sunnah, haram, makruh, mubah, dan semua bisa dapat pahala kalau kita tahu. Dan tidak ada kehidupan itu kecuali lima ini, bermuara pada lima hukum. Cari silakan, gak lepas dari lima ini. Dan kalau kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, tidak ada yang sia-sia. Kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia. Maksudnya engkau ya Allah, ya selamatkan aku dari neraka. Jadi mari kita jangan sampai sia-sia. Tidur bisa jadi pahalanya. Diam pahalanya. Bercanda dengan anak pahala. Bercanda dengan istri pahala. Apalagi sedekah yang paling baik adalah sedekah fi buti hadikum sadaqah, pada bagian badanmu ada sedekahnya. Ya Rasul, orang bersenang-senang syahwatnya dengan istri dapat pahala. Apa kata Nabi? Bagaimana kalau engkau letakkan pada yang haram? Pahala semua, tidak ada yang tidak berpahala. Kalau biasa saja dapat pahala, apalagi yang wajib, meninggalkan yang haram dapat pahala, meninggalkan makruh dapat pahala, mengerjakan sunnah dapat pahala, bahkan mengerjakan yang mubah dapat pahala, meninggalkan yang mubah bisa dapat pahala. Ini semua pahala. Semua pahala, ya, tidak ada yang sia-sia para jamaah sekalian. Tapi kalau yang digunakan kacamata adalah kacamata ilmu, disinilah pentingnya ilmu itu. Ya, semua tidak ada yang sia-sia. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala memahami ilmu ini. Ya, tinggal kita minta agar ilmu kita bermanfaat. Sudah masuk Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahumma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, ya, masail yang kedua, anal ibadah ya tauhid la anal khusumata fihi. Bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah tauhid. Yang dimaksud ibadah adalah tauhid. Kenapa? Karena pertentangan yang ada adalah dalam masalah tauhid, al-husumah. Pertentangan yang ada tidak oleh umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi selanjutnya Nabi Musa, dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi bersabda, Allah berfirman, ana agna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku zat yang tidak butuh sekutu, barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Nah, ini ya betapa pentingnya pelajaran tauhid untuk menghindari syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan orang dari Islam, syirik kecil meskipun tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi amal ibadahnya semuanya gugur. An-Nahl 97 Allah berfirman, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, ni wa huwa hal, ya, yaitu dalam keadaan beriman dalam mengerjakannya, dalam keadaan bertauhid, maka balasannya falanuhyiyannahu lam taukid nun taukid, benar-benar kami berikan kehidupan yang baik. Ya, ini itu balasannya, ya. Makanya ibadah tidak bisa dibangun di atas tauhid, apapun semua dibangun di atas tauhid. Ya, kenapa pentingnya bicara masalah tauhid ini? Ya, kemarin maaf nih kalau boleh cerita, baru kan berapa hari lalu yang ngisi di Tokyo ada pertanyaan, Ustaz, saya kok kajian tauhid kok ngantuk ya, kalau kajian politik kok melek gitu. Ini pelecehan, ini bukan pertanyaan. Ya, jawabannya, politik kan merebut apa? Kekuasaan. Quran mengatakan kekuasaan dengan tauhid. Surat apa? An-Nur 55. Ya. Allah berfirman apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihat layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladhi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Jelas, ya, Allah berjanji atau menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh dari kalian akan diberikan kekuasaan, ya, sebagaimana orang sebelum mereka, dan akan dikokohkan agama mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka, dan Allah akan ganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Siapa mereka? Ya'budunani, apa? Tauhid. La yushrikuna bi syai'a, tidak melakukan kesyirikan. Nah, ini, ya, kita sabar. Ya, kita sudah belajar tauhid sampai ngelentek, tetap yang namanya syirik kecil itu sangat ditakuti oleh Nabi pada kita. Nabi aja khawatir pada sahabat yang namanya syirik kecil. Dan Nabi Ibrahim takut nyembah patung, apalagi kita gitu. Kok kenapa kita merasa aman? Sehingga kita merasa cukup dengan apa? Ya, dengan kajian tauhid. Enggak perlu, sudah ngelentek, sudah di luar kepala, ya, masuk di luar kepala itu enggak ada apa-apanya, enggak ada yang masuk sama sekali. Loh, kalau bisa bagaimana bisa mendarah daging yang namanya tauhid itu? mendarah daging. Oleh mendarah daging, insyaallah manfaatnya besar, kemuliaan yang akan kita hadapi, meskipun tidak mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Ta'ala, ya. Dapat syafaatnya Nabi SAW, ya. Dan al-khusumah, permusuhan yang ada pada Nabi itu, bahkan dalam surah Al-An'am 112 Allah Ta'ala telah menjelaskan apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kami jadikan pada masing-masing nabi itu, yaitu apa? Musuh. Setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Kenapa tauhid ini? Khusumah. Ya. Oh, jadi kamu yang yang mengatakan agar semua sembahan kita ditinggalkan cuma satu. Ini ya, la syai'un ujab. Sesuatu yang aneh. Nah, itu. Jadi memang dakwah tauhid itu memang dianggap aneh dari dulu. Dianggap aneh dari dulu. Jadi kita harus bersabar untuk senantiasa mendakwahkan tauhid, bersabar terus, diangkat terus. Kita tidak mengikuti kemauan banyak orang, ya, tapi kita harus sampaikan visi-visi dakwah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya sampaikan 5 poin dulu, ya. Annaman lam ya'ti bih lam ya'budillah, fa fihi makna qawlihi wala antum 'abiduna ma'bud. Orang yang tidak membawa tauhid berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Ini masail yang ketiga, ya. Masalah ats-tsalitsah, orang yang tidak membawa tauhid berarti tidak beribadah kepada Allah, ya. Dan di sini terdapat makna firman Allah, engkau tidak menyembah apa yang aku sembah, ya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang musyrik, ibadah mereka dibangun di atas kesyirikan, sementara kita membangun di atas tauhid. La in asyraka la yahbata amaluk wala takunanna minal khosirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, gugur semua amalmu dan kamu termasuk orang yang rugi. Ini mukhatabnya mufrad tunggal. Siapa? La in asyrakta anta. Siapa? Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad saja dikatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka, apalagi kita? Ini ulama menjelaskan seperti itu. Ya, apalagi kita? Kalau Nabi Muhammad diancam oleh Allah Ta'ala, kalau engkau menyekutukan Allah, ya, gugur semua amal ibadahmu dan termasuk yang rugi, apalagi kita, ya. Yang keempat, al-hikmah, al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para rasul. Apa? An-Nahl 36, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajatan ibu tawud, ya. Kami utus pada masing-masing umat seorang rasul agar menyembah kepada Allah dan meninggalkan tawud, ya. Jadi hikmahnya dakwah tauhid dan meninggalkan penyembahan kepada tawud, ya, yaitu kesyirikan. Yang terakhir, kelima, ada 24, masih sisa 219, ya. Sabar, ini sudah cepet-cepetan kita menjelaskannya. Yang kelima, annar risalah ammat kulli ummatin, bahwa yang namanya ar-risalah itu, ya, meliputi semua umat. Semua umat, risalah, risalah tauhid itu meliputi semua umat, tidak hanya untuk Nabi Muhammad saja. Risalah tauhid itu untuk semuanya, ya. Semua, karena agama Nabi satu, agamanya satu, ibunya berbeda-beda, bapaknya satu, Nabi Ibrahim, ya. Demikian para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya buka pertanyaan, silakan, barangkali ada pertanyaan terkait dengan materi atau yang lain, ya, silakan. wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, yang mana dulu nih? Ya, baik. Terkait larangan memakan daging keledai yang memakan kotorannya. Daging keledai kampung. Ya, kampung. Ya, karena illatnya, illah alasannya makan kotoran, ya. Itu bisa disamakan enggak Ustaz dengan lele? Ah, ya itu. Ya. Maksudnya kalau saya kan kalau di kampung itu kan sering melihara ikan terus dia dipakai buang air gitu. Iya, antum duduk di situ ya. Lele menunggu di bawah. Iya. Itu masuk apa dalam sebuah hadis disebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nuhumil jalalat. Nabi melarang dari daging jalalat. Nah, jalalat itu apa? Yaitu hewan yang makan sesuatu yang najis. Ya. Kemudian lele, ayam, ya. Lele dikasih bangkai ayam, lele dikasih kotoran manusia. Kalau kotoran ayam tidak najis, kalau bangkai ayam najis, kotoran manusia najis. Nah itu, ya. Maka bagaimana dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid oleh Ibn Rushdi, di situ disebutkan bisa dikarantina. Ya, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan lebih. Ya, dikarantina. Karantina itu maksudnya diberi makanan yang suci. Ya, makanan-makanan yang boleh. Baru setelah itu dimakan kalau mau. Tapi tanpa gitu juga ada yang mau. Itu yang saya heran. Jadi daging jalalah adalah daging yang dilarang dimakan. Yang kita tahu biasanya lele, ya. Kalau yang lain makan najis apa? Gurame makan najis juga. Beneran? Ya. Waduh, payah nih. Gurame bakar. Tapi harus kita tahu, ya. Barangkali harus kita tahu, harus pastiin. Meskipun lele juga harus dipastiin, tidak semua. Tidak semua, tentu saja tidak semua. Ya, harus dipastikan dan harus dikarantina setelah itu. Ya. Ya. Hukumnya haram. Iya, dilarang. Nahan Nabi an luhumil jalalah. Haram. Kalau memang itu makan kotoran, maksudnya kotoran di sini najis, ya. Sebab tidak semua yang kotor najis, tapi sebab yang najis kotor, ya kan? Jadi yang najis. Ya. Kalau makan mungkin kotoran ayam, ya, maka itu bukan hal yang najis, ya. Bukan masuk kepada daging jalalah. Jalalah itu adalah yang makan najis-najis. Allahu a'lam bishawab, ya. Antum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, namun ini mungkin agak apa lancang juga, ya. Ini terkait hadis yang pertama tadi, ya, dikatakan bahwa pada akhir hadis itu Rasulullah mengamanatkan kepada Mu'adz untuk tidak menyampaikan risalah ini kepada manusia agar tidak menjadikan sandaran dari manusia itu. Jadi jangan sampai malas beramal gitu kan. Namun pada akhir hayatnya tadi Ustaz katakan bahwa Mu'adz menyampaikan hadis ini. Nah, itu apakah tidak menyelisihi dari amanah yang diamanahkan oleh Rasul, Ustaz? Ya. Puan, Ustaz. Syukran. Ya. Pertanyaan yang baik, ya. Apakah di situ beliau tidak menyelisihi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada hadis yang lain di mana tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ya, yang maknanya mangkatama ilman yuljamulahu bilijamin nar yaumil qiyamah. Ukama qala sallam, barang siapa menyembunyikan ilmu maka dia akan dikasih tali ya di hidungnya itu dari tali neraka, seperti tali kuda itu, lijam itu. Ya, itu bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Maka beliau ya sebagaimana keterangan para ulama di antaranya dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, beliau di sini Syekh Utsaimin tidak menyampaikan. Dalam Fathul Majid dijelaskan di situ ya kenapa? Karena beliau khawatir ya termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi di sini beliau menyampaikan itu karena apa? Karena hadis yang lainnya. Iya. Lagi ya, silakan. Ya, langsung aja terdengar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dijaga oleh Allah dan kita amin. Semuanya kaum muslimin. Wa anta kadzalik. Ana mau bertanya Ustadz, ada yang pertama, kenapa syarah kitab Tauhid itu banyak? Itu yang pertama. Yang kedua, Kenapa syarah kitab Tauhid banyak? Iya. Yang kedua, bedanya khauf sama khosyah, Ustaz. Terus yang ketiga, apa bedanya nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Syukran, Ustaz. Kenapa syarah kitab Tauhid banyak? Ya memang kitab itu memang menunjukkan bahwa memang Tauhid perlu penjelasan, disampaikan kepada manusia. Justru ini sebagai bukti ya bahwa begitu besar perhatian para ulama kepada kitab Tauhid dari zaman ke zaman. Ya, Ibnu Khuzaimah menulis kitab Tauhid. Ya, yang zaman jauh dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Menunjukkan pentingnya kitab Tauhid. Yang kedua, perbedaan antara al-khauf wal khasyyah ya. Kalau al-khauf dia rasa takut di mana dia tidak tahu yang ditakuti itu apakah mencelakakan dia atau tidak. Paham ya? Pokoknya takut. Ya. Sehingga bisa jadi yang ditakuti memang bisa mencelakakan dia atau tidak mampu mencelakakan dia, itu al-khauf. Adapun al-khasyyah dia tahu. Ya, yang ditakuti itu mampu menguasai dia. Makanya al-khosyah di sini disandarkan dengan kepada ilmu. Ya. Innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khosyah kepada Allah hanya ulama. Ya, rasa takut yang didasarkan oleh ilmu. Makanya Ibnu Abbas juga mengatakan laisal ilmu an kasratil hadis walakinnal ilma an kasratil khosyah, bukan an kasratil khauf. Bukan ilmu itu banyaknya hadis, banyaknya berbicara, tapi ilmu adalah banyaknya rasa khosyah dan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu fa'lam, tahu dengan ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambi, fa'lam annahu la ilaha illallah, kita dengan ilmu la ilaha illallah. Kalau tahu dengan ilmu la ilaha illallah, maka yang ada kekuatan Allah berikan kekuatan. Kita tahu dengan ilmu tentang la ilaha illallah, tentang tauhid, tiga tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tahu dengan ilmu, ya, tahu dengan ilmu. Maka al khasyyah itu rasa takut yang didahului dengan ilmu, ya, didasari dengan ilmu. Kalau khauf tidak, ya, itu perbedaannya. Paham? Yang ketiga, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman dari satu sisi lebih umum, dari sisi yang lain lebih khusus dari Ar-Rahim. Ar-Rahman ya, cakupan rahmatnya meliputi semua makhluk, semuanya, manusia, hewan, jin, malaikat, semuanya, manusia yang kafir maupun beriman. Itu Ar-Rahman, lebih umum cakupan rahmatnya. Sementara Ar-Rahim lebih khusus. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah kepada orang mukmin rahim. Nah ini. Ya. Cakupannya. Adapun dari sisi lain, Ar-Rahman lebih khusus dalam penggunaannya. Rahim lebih umum. Ar-Rahman tidak boleh dipakai untuk selain Allah Ta'ala. Ya. Ar-Rahman untuk Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang bernama, yang menyebut nama dirinya dengan Rahmanul Yamamah, siapa dia? Akhirnya dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab. Ya. Karena Ar-Rahman itu khusus untuk Allah. Ya. Kalau sifat Rahim boleh untuk yang lainnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul, telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum, sangat berat beban kalian baginya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, dan sangat semangat beliau itu agar kalian berbuat baik. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman Nabi itu raufun rahimun. Nah, rahim disifatnya bersama Nabi, dan rahim juga sifat Allah. Tentu sifat manusia dengan Allah berbeda. Ah, tapi kata-kata rahim dipakai untuk selain Allah SWT. Tapi kata-kata Rahman tidak boleh. Ya, oleh karena itu ketika ada orang menamakan diri dengan Rahmanul Yamamah, maka dia akhirnya dikenal sebagai apa? Musailamatu Al-Kadzab. Ini penjelasan Ibnu Katsir dalam mukaddimahnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Ini di borong blok kanan ini, sayap kanan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin di luar tema ya, Ustaz. Enggak apa-apa. Saya dulu sebelum ngaji sunnah ini, Ustaz, pernah minta dirinya di ruqyah, Ustaz. Di ruqyah sama KW 9. NII. Terus saya pernah dengar hadis tapi enggak hafal, mungkin maknanya itu barang siapa yang dirinya pengen masuk surga tanpa hisab, maka tidak pernah diantaranya itu tidak pernah memintakan dirinya untuk diruqyah. Apakah saya ini termasuk dalam dalil yang disebutkan itu? Iya, pertama ruqyah itu boleh. La ba'sya fir ruqyah ma lam yakun fihi syirkun. Boleh ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan, kata Nabi. Diruqyah dengan dalam Fathul Majid dijelaskan pakai bahasa Arab, bisa dimengerti, mengandung panggilan-panggilan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan bahasa Arab, ya, semar mesem, semar mendem, bim salabim, nah itu tidak boleh. Ya. Bisa mengandung kesyirikan memanggil nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qur'an dengan Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatu lil mu'minin. Kami turunkan Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Ya, dibacaan ayat kursi, suratul Fatihah, dan ayat suratul Baqarah, Quran. Nah, sekarang apakah minta ruqyah boleh? Boleh. Minta ruqyah boleh. Ya. Nabi bersabda, man araman man istata'a an yanfa'a khaufal yaf'al. Barang siapa yang mampu berikan manfaat pada saudaranya, lakukan. Ini terkait dengan ruqyah. Tapi kalau minta di ruqyah itu memang konsekuensinya adalah tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Karena yang masuk surga tanpa hisab, kata Nabi, alladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak, yang orang masuk surga tanpa hisab, orang-orang yang tidak minta di ruqyah, tidak minta di kai, tidak tatayyur, dan kepada Allah mereka bertawakal. Ya. Ya, kalau kita sudah tahu kita bertobat, mudah-mudahan kita semua ingin masuk surga tanpa hisab, ya. Karena itu akan lebih memudahkan, karena hisab itu berat. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Pertanyaan? Silakan. Ya, ya tentu semua yang namanya suatu kewajiban tergantung kemampuan. Dan manusia hanya memiliki hak hidayatul irsyad, hidayah menyampaikan dalil. Adapun hidayatul taufik, yang apakah dia mau terima atau tidak, itu merupakan hak Allah semata. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kepada ikhwan-ikhwan yang warga sini, saya ganti kajian Sabtu pagi karena kalau antum sore insyaallah ada. Sehingga saya undang dengan hormat antum datang semuanya dan ajak yang lainnya kepada semuanya. Kadang kajian sudah kasih undangan besar, sepanduk besar, poster besar, tapi di sini sedikit yang datang, di luar yang banyak yang datang. Saya minta dengan hormat pada antum untuk menghargai majelis ilmu. Kalau memang tidak ada udzur, kalau ada udzur syar'i enggak masalah. Nah, seperti ini tadi antum sepi di sini, tapi menjelang isya banyak yang hadir. Berarti antum ada kemungkinan di rumah atau memang dalam perjalanan. Kalau ada udzur enggak ada masalah. Tapi ya bagi yang tidak ada udzur, untuk apa di rumah? Apa enggak bosan duduk di majelis ilmu? Ajak juga yang lainnya. Ya, karena masjid yang dibangun juga untuk tinggal di sini untuk apa? Itu. Saya undang dengan hormat, ya, supaya jemaah yang lain juga enggak bingung ini masjid perumahan ada penghuninya apa tidak. Ya, dan juga pengurus harusnya bisa, pengurus masjid atau pengurus RT, bagaimana sih supaya ini bisa masa sekian lama sekian tahun selalu begitu saja? Ini saya berharap, ya. Kalau memang tidak ada udzur, antum jangan tersinggung dulu deh. Ya, lebih tersinggung saya ketika majelis sudah diadakan tapi antum tidak hadir. Kemudian kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur syar'i enggak ada masalah. Ada udzur syar'i. Karena udzur enggak bisa, masing-masing punya udzur. Tapi kalau tidak udzur, ya, saya harap antum bisa hadir yang tinggal di sini. Ya, kecuali memang yang memang sudah benar-benar tidak mau ngaji, bahkan tidak mau sholat di sini. Itu sayang masjid besar seperti ini, sayang juga kajian tauhid seperti ini. Seperti apa sih ilmunya antum gitu loh, sehingga tidak mau dengan ilmu yang saya ajarkan. Itu. Begini, kita bicara begini bukan karena apa ya, karena sayang semuanya. Antum jangan pakai perasaan tersinggung, lebih tersinggung saya kalau barangkali begitu. Ya. Ya sekian lama, udah lama kita di sini membina, tapi teman-teman, ya, entah apa sih yang jadi persoalan sebenarnya. Gitu. Oleh sebab itu, lihat, ya, dari luar semangat datang. Kajian Ariyaha, spanduk gede-gede yang datang semua penuh dari luar semua. Dari kita berapa orang kita lihat itu. Ya. Kalau memang ada uzur, bilang ada uzur. Terus saya mau apa dengan antum ikhwan yang ada warga di sini, dengan cara apa? Ya. Supaya yang tinggal di sini benar-benar menyadari bahwa pentingnya kehidupan. Bisa pilih salah satu, Jumat sore, ya, Sabtu ini biasanya kan enggak kemana-mana, tapi tetap saja sama. Kita tahu, kita bahas supaya apa, supaya dari dasar. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan peringatan. Fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Ya, kalau enggak bermanfaat, ya saya juga bagaimana? Ya. Saya berharap, saya pikir ya mau masih dibangun seperti ini, bahkan mau ditingkat di atasnya. Ya. Banyak tujuan tingkat di atasnya, banyak ya, meskipun enggak penuh-penuh ngajinya, kajian-kajian yang besar-besar. Tapi kalau yang semuanya hadir yang ada di sini, insyaallah banyak. Bukan ada lagi. Nah, oleh karena itu kepada para jemaah, dan saya ngomong begini, bisa bertambah kurang. Ya, karena apa? Antum mudah tersinggung, tapi juga tidak memperhatikan orang lain. Ya, seperti pengajian. Kalau emang antum gak mau ngaji, jangan pakai motor. Jadi provokator akhirnya, semua pada juga keluar. Motor dor, sudah gak pakai motor atau jalan di luar sana. Kalau antum gak mau ngaji, karena warga di sini. Ada uzur gak ada masalah, tapi ya ngaji deh biar ini yang datang gak banyak. Motornya nyala di situ atau gak usah bawa motor gitu. Ya. Kenapa? Ya karena ini sudah sekian lama pengajian di sini, ini ya baru bagian kiri setelah Isya pada datang semua. Ya, berarti ya, tidak ada, kalau memang ada uzur gak ada masalah. Ya. Dan yakin, saya yakin bisa tersinggung atau tidak, tapi saya sampaikan hal ini ya agar bisa menghargai dan menghormati majelis ilmu. Ya. Dan penting untuk kita pahami bersama. Ya. Bahkan pengurus RT sudah kita berikan, coba deh orang-orang yang punya kena syubhat, kena fitnah bisa disampaikan. Ya. Bahwa dulu masjid ini katanya mau disegel, betulnya sekarang enggak. Ini kan bisa disampaikan, antum salah. Ya. Masa saya biarkan saja tanpa saya komentar, sementara reaksi antum ada, reaksinya yaitu tadi. Ya. Dia sampai pada yang lain juga. Lantas kalau kita bikin masjid sebesar ini, ikhwan, kalau yang warga sini enggak ada yang memakmurkan dengan majelis taklim, lantas siapa yang mau memburukannya? Ya. Dan saya kaji juga ilmu. Apa yang saya kaji? Ya, ilmu. Insya Allah bermanfaat. Tapi itulah, ya ada mataan pilihan. Ya. Pilihan susah kalau sudah pilihan. Ya. Tapi bertanggung jawab, masjid dibangun besar, kemudian tidak mau memakmurkan. Kalau alasan tidak syar'i, akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah SWT. Dan yang mau tinggal di sini sebenarnya banyak. Yang nanya saya, saat masih ada yang kosong enggak? Banyak sekali. Yang tanya sini banyak kosong enggak, Ustaz? Banyak sekali. Ya. Yang memang sudah ini, sudah penuh. Saya bilang enggak ada yang kosong. Kosong sudah yang punya. Ayo kita aktifkan. Dan aja teman-teman yang gak aktif tuh dia aja. Ya. Dan saya mengajak ini afan ya, umum ya, saya menyebut nama-nama, tolong jangan tersinggung antum. Ya. Karena saya sudah berkali-kali saya sampaikan. Ya. Diundang melalui poster besar kajian manhaj, yang datang banyak dari luar, sampai 5 sof dari luar. Gitu. Kalau ada udzur syar'i, enggak ada masalah. Ya, namanya udzur syar'i. Saya katakan kalau tidak ada udzur syar'i. Ya, baiklah, majelis hidayah itu adalah di tangan Allah. Hidayah itu taufik. Adapun hidayah itu irsyad, maka kita sampaikan. Ya, seperti saya nyampaikan itu irsyad. Ya. Terima atau tidak, memang hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa melakukan atau tidak itu dari Allah SWT. Apakah istri anak berdosa sementara orang tua sudah kondisi itu tidak ada dosa. La taziru wa ziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Ya. Namun kalau jadi penyebab orang itu berbuat dosa, baru bisa dia bertanggung jawab. Kenapa? Karena Nabi bersabda man sanna fil islami sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang memulai perbuatan yang buruk sehingga diikuti oleh yang lain, maka dia yang dapat dosa dan dosa orang lain juga nanggung dosanya. Tapi di sini masalah hidayah, ya, istri menyampaikan dengan akhlak, ya. Kemudian juga mungkin harus bisa, ini antum pribadi ya, masalah pribadi, ya. Dan juga masalah hidayah bisa umum, bisa dengan akhlak sampaikan kepada orang tua. Bangun apa yang menjadi kesenangan orang tua, ya, dibangun. Ya, sehingga di situ bisa menarik bagaimana para keluarga tersebut, terutama orang tua. Dan ini tidak sedikit yang sudah membawa hasil, ya, yang orang tuanya tadinya Katolik, Kristen, Protestan, kemudian masuk Islam, ya. Kemudian juga yang tadinya anaknya yang Kristen bisa masuk, sudah banyak. Tapi ingat, itu memang hidayah dari Allah Ta'ala, Taufik. Kita nyaman, ya, irsyad kita, hidayatul irsyad. Gak lebih daripada itu, gak bisa kita maksain. Jangan yang juga Islam masuk Islam, teman-teman gak ngaji, gak bisa saya paksain. Saya hanya menghimbau saja. Dan himbauan saya, ya, tidak akan berhenti. Terus siapa tahu terbuka hatinya, ya, sehingga bisa bersama duduk di majelis ilmu yang sangat penting untuk dibahas. Demikian. Maka kita ketahui, tidak bisa kita maksa orang untuk bisa masuk Islam. La ikraha fid din, ya. Qad tabayyana rusul minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas, ya, antara hidayah dengan kesesatan. Tapi kalau kita menyampaikan, kemudian mendoakan, harus dengan akhlak yang baik pada mereka, harus. Kemudian juga apa yang biasanya menyebabkan mereka itu senang dengan kita, selama tidak bertentangan dengan agama, maka itu harus menjadi pilihan kita. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ada? Baris kiri jangan tersinggung lo, ya. Biasa sudah. Baiklah, saya sebenarnya juga sudah saya siapkan, barangkali ada bertanya masalah Id besok, ya, sehingga nanti, ya, sama-sama punya bekal, ya. Tapi kalau tidak malam ini, besok pagi insya Allah masih ada kajian. Kalau memang ada, mungkin karena di depan poster disampaikan sesuai dengan apa, pengumuman Kementerian Agama, ya, gitu. Ya, saya ada berapa poin, mungkin ada antara 8 sampai 10 poin lah menjadi alasan, ya, kenapa memilih sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh negara ini, ya. Ada mungkin antara 8 sampai 10 alasan yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Namun karena tidak ada yang bertanya, ya sudahlah. Ya, kalau bertanya juga panjang juga itu penjelasannya. Sampai di sini, wallahu alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.